man utawi sapa wong iku lam yaskur ora syukur sapa man ane ana ing pira-pira nikmat faqata arabo mongko teman-teman nantang sapa man li zawaliha maring ilange nikmat man utawi sapa iku sakara syukur sapa man ha ing nikmat faqat qayyaka mongko teman-teman wis naleni sapa man ha ing nikmat ditaleni bi qaliha kelawan cancange utawa taline nikmat. Lah syukur niku sampun dipun terangaken bilih syukur niku gunakaken napa sing dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala kangge kepentingane nikmat niku. Disini gunanya peparing untuk apa peparing itu diciptakan oleh Allah. Asyukru huwa sarfun nikmati lima khuliqolah. Itu definisinya Imam Ghazali. Syukur niku gunanya nikmat digunakannya untuk apa nikmat itu diciptakan. Tangan diciptakne kanggo kemlawe sing manfaat. Bago enak uang diparingi tangan kanggo nglakoni perkara sing maksiat niku mboten syukur. Panganan diciptakna Allah Taala kanggo dipangan. Lah nek enak panganan terus trimo dadi hiasan. Nah niku mboten syukur. Mboten gunane, mboten gunane nikmat untuk perlunya nikmat itu diciptakan. Nah, seluruh ciptaan Allah niku digunakne kangge menungso. Wallazi ja'ala lakumul ardo firasan. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Wa ta'ala Allah iku alazi pangeran khalaqa kang wis gawekno sapa pangeran lakum kedhewe sira kabeh menungsa gawekno mae apa ae fil ardi ing dalem bumi jami'an sekabehane. Bumi kabeh sak isine niki diciptane Allah kanggo menungsa. Lah kok terus enek wong ora manfaat lo bumi sak isine ning malah ngrusak. Lan iku mboten syukur. Dan iku definisine syukur. Lajeng wajah utawi dalan carane syukur sampun dipun sebutaken asyukru ala salah satu aujuhin. Syukur niku nganggo telung cara. Nomor siji syukron bil qalbi. Nomor kali syukron bil lisani. Nomor tiga syukron bisa ilu jawarih. Syukur nganggo hati. Nomor kali syukur nganggo lisan. Nomor tiga syukur nganggo sedoyo nganggo tane awak. Syukur hati ini an ya'lama anan ni'ama kullaha minallah. Syukur hati yeniku munculnya kesadaran nyadari sepenuhnya, meyakini sesungguhnya bahwasanya seluruh kenikmatan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa mawon, mulai nikmat gede sampai nikmat cilik itu harus disadari penuh bahwa itu dari Allah. Jenengan nek pun sibuk syukur nganggo ati ngoten mawon tak kabur mersua. Iya kak. Bagaimana jenengan lepasi diparingi coba loro. Ini coba awak loro. Masuk angin sirai munyer-munyer pusing tinggi melayu melaku gelayar-gelayar tinggi lungguh ya mudeng omae dilindungi kak malah teng-teng sirahe Niku lek sampean mandang niku tok nggih, mesti sambat. Isine Rasulullah berontak gak trimo. Tapi lek jenengan kesih nyawang, saged nyadari bahwa masih banyak nikmat yang diberikan saat seperti itu. Masih banyak nikmat yang diberikan Allah saat seperti itu. Nggih. Niku sedaya Rasulullah sampean. Mungkin nak bersyukur dengan dua hati mohon pun menyelesaikan banyak soal, menyelesaikan banyak soal. Mana wong Jawa ni tu terus dua hati hati selamat, terus karuan kecelakaan tabrakan terus ni tu ya jadi terus untung mati sakal. Mana orang ya, malah cacat sa umur. Mesti untung jadi. Enten sisi keuntungan yang bisa dipahami. Enten sisi keuntungan yang sakit dipahami. Jadi yang sepuh-sepuh riyen. Niku namanya syukur qalbi. Ini kesadaran bahwa ada nikmat yang itu dari Allah. Nikmat apapun yang diterima itu semua dari Allah. Kesadaran itulah namanya syukur qalbi. Nomor kali syukur lisan niku penampilane wujude penampilan yen iku ngelem memuji, menampilkan kebaikan itu dengan lisan, dengan ucapan, atau menceritakan adanya kenikmatan itu, atau menonjolkan ilhar ngetokno dengan kata-kata. Nah iki contoh pangeran utawa berita-berita nih, hadis cerita-cerita nih, lah niki nikmat sangka pangeran. Lah ini wonten istilah tahadus bin nikmah, nyeritakno nikmat sing ditampa. Okay. Termasuk malih nyebut-nyebut kenikmatan, ngiling-ngiling kenikmatan sing wis liwat. Jadi harus kenikmatan itu datangnya sing nampa bae buyute niki sik diomong-omong nih. Mbah kula riyen niku nggih. Ya alhamdulillah kok gajah mbah mon kok nggih. Mun ngerti agama, ditibu anak putu niki sik kerebetan syafaat kemuliaane agama niku. Lah niku jenenge ngeling-eling nikmat sing pun priwat. Niku termasuk syukur lisan. Miturut dawuh pun Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan termasuk syukur lisan malih yen iku memuji nelem kaapiane wong. Titik bisa Allah sing dilem. Nelem kaapiane wong makhluk sing dadi lantarané nikmat. Dadi lantarané nikmat. Utawa njungakno apik nggone wong sing dadi lantarané tekané nikmat. Iku ya termasuk napa syukur lisan. Syukur lisan. Terus sing sae jane lek enten yang maringi napa teng jenengan taman dekriyen. Mun monggo mandek riyen teng mriki. Kula sak donga jenengan sing ngamini. Niku mengki napa sing nampa ya oleh barokah, sing maringi ya oleh barokah. Niku nambah nikmat. Termasuk nyukuri wasita, nyukuri lantaran niku dipun perintah dening Rasulullah. Rasulullah dawuhaken malam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Sapa sing ora iso syukur ning gone nikmat sing sithik dheweke ora bisa nyukuri nikmat sing akeh. Wa man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Wa man utawi sapa engko lam yaskur ora syukur sapa man annasa ing menungsa lam yaskur mengko ora bisa syukur sapa man Allah ing Gusti Allah. Wonten dawuh malih saking Rasulullah ingkang dipun riwayataken dening sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uskurun nasalillah askarohum linnas. Betul-betul uskul ini dari anu. Jadi apa alu tafdil ya. Askarun nasi lillah, askaruhum linnas. Askarun nasi utawi luweh. Bagus-bagus ya, luweh mulai bisa nyukuri menungso. Lillahi maring Gusti Allah. Iku askaruhum luweh bisa syukurin nas, linnasi maring menungso. Menungso sing syukurin nemening Gusti Allah, kuwi penampilane ya wong sing iso nyukuri marang menungso. Dan nek nisbate anak bekti teng wong tuwa, penampilan anak bekti teng wong tuwa niku lah jenenge syukur dumateng Gusti Allah. Dan karena apa? Ya karena nggih diperintah, ya ngono otomatis to nggih. Mergo mun ayu jenengan disuguhi, nah. Sing disuguhi niku gelasé napa ta? Inti tujuane sing dimaksud nekakne nikmate niku lak bae niku to. Tapi ora antarané teh niku saged jenengan unjuk. Mergo enten wadah jenenge gelas. Lah gelas niku jenenge wasita. Antaran. Lek jenengan gak iso ngregani gelas. Lek gelas sampean pecahi padha karo sampean ora ngregani nikmate niku. Ora ngregani teh. Lek sampean gak ngregani tae berarti nyenyek sing nyekak ipah. Ngoten lho maknane niku. Lek jenengan gak iso ngregani bapak ibuke. Wong bapak ibu wadah urip panjenengan secara wadah panjenengan iki. Wis padha karo sampean mecah urip sampean dhewe. Nek sampean ora nrimakno urip sampean dhewe padha karo ora nrimakno peparinge Gusti Allah. Padha karo nyenyek Gusti Allah. Mula orang nek ceritane wong wani wong tuwa terus uripe penak. Mergo wong wani wong tuwa niku bersasat padha karo ngrusak awake dhewe. Mungkin sakit. Jadi luwih bisa syukure menungso ning Gusti Allah, ya kuwi luwih bisa syukure menungso marang menungso. Itu apa syukur jenenge syukur lisan. Penjelasan soal ini jadi enten penjelasan khusus soal syukur sing langkung jembar njing wonten wingking mah penutupan kitab njing wonten khusus napa penjelasan soal seluk beluk syukur lan tata carane syukur sing langkung jelas nek kepengin genah gitu dinteni ae sampai sok khatam. Dan itu terang masa iki sisan mungkin sama tak terus gak ngrungokno mburine. Rasa waktilan bakal teko. Apa alkalamu pembicaraan ala hadal makna yang atas ikiki maknanya syukur di akhir kitab yang dalam akhir kitab. Insyaallah ta'ala insyaallah ta'ala lamun ngeresakkan sapa Allah ta'ala indah kalamil mu'alif ono nalikane bicarane kiai musonef syah ibn atwa'illah alaihi yang atas bab syukur. Oke. Kesajaran setengah pembahasan malah wa syukru sa'irul jawarihi syukur sing nomor tiga utawi nyukuri utawi syukur kelawan piro-piro sekabuan yang gautane awak iku an ya'mala arep yang totu mandang sopo wong biha kelawan gautane awak tumandang ala amal soliha ing ngamalkan soleh juwe awak dirut kemandang sing salah kemandang sing patut kemandang sing pantes kemandang sing bagus niku jenenge nyukur nikmat nganggo gawe to senajan menawa gak omong nggih dengan salat iku sajane ya syukur sedekah niku syukur nuntun wong buta nyabrang dalan niku ya syukur. Pokoknya tumandang-tumandang sing patut niku syukur, nyambut gawe macul niku syukur. Nyambut gawe teng masar niku syukur, napa? Ngunakne awak kangge fungsi sing manfaati niku jenenge syukur. Qala dawuh sapa Allah taala ikmalu ala Dawud. Ikmalu ala Dawida syukran ikmalu kodok tumandano sirokateh ala Dawidahi keluargane Nabi Dawud kodok tumandano syukran kelawan syukur saking jauh niki kengin dipun simpulakan fajah alamukun dadiakan sopa Allah dadiakan ala-alam ala-amala yang ngamal tumandang yang budjawi didadiakan syukran yang syukur. Jadi dengan nandang no tangan tumandang sing manfaat jangkah no sikil jumangkah sing manfaat mengak no cangkem ngomong ngomong sing manfaat niku sedaya dipun etong syukur. Waruwalan ten critakaken ana Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana satemene Kanjeng Nabi niku koma salat sapa Kanjeng Nabi hatta intafahat sing abuh apa kodamahe dramaan lorone Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku lek salat dalu niku lek jumeneng dangu antas dramaan niku sami gentet-gentet abuh. Menate Pak jenengan. Ya kemarin jenengan wong kula sing mesti celok kiai ya ora tau. Tapi yo kene sing dicelok kiai ya ora tau salah sampai abu ora tau. Menawa wis kita itu ngalor itu lek gak dicelok kiai namo. Salaman lek gak dicocok cangkem apa tak gak dicocok tangane ngono. Murung-murung kuala caraku gak manfaat ilmu wala kayak iya-iya padahal ibadah ya tak eglek ini kanjeng Nabi ini kulit semenang sholat ngantos abu fakilah mongko diaturakan lalu maring kanjeng Nabi apa yang diaturno jauh pamatur ya Rasulullah ataf aluhada wakot wafarallahu lakama takot dana minjam bikawama takot. Ya Rasulullah, ya Rasulullah ataf alu wa noto agaru panjenengan haza yang niki-niki sholat sing getu padahal wakot ghafarolan teman-teman Singapura coba Allah gusya Allah lakas dumateng panjenengan maeng keluputan takut damatang usdisi oboma ninjam bisa rupane saking dosa panjenengan wamalan dosa tak akhorokan kari oboma sejalani Nabi jenengan niku pun dijamin lho. Sedaya kesalahan sing sampun lan kesalahan sing dereng pun dijamin Allah badhe ngapura sedaya. Kok ngibadah kase getu kaya ngoten niku. Mosok nggih patut. Kakala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi, "Afala akunu abdan syakura?" Afala akunu ana toh ora ana sapa ingsun iku abdan dadi kawula sakuron kang akeh syukure. Apa ora pantes lek aku dadi kawulane Allah sing nekah-nekah lan syukur. Wong aku asale yatim. Dijaluk anak Allah, duwe bojo sugih. Diangkat dadi nabi, ki aku ora tau njaluk diparingi pangkat derajat barang kalir karo Allah disok nih kemuliaan marang awakku. Masa aku ora oleh to matur nuwun nyukuri kenikmatan kuwi kabeh. Sikap sing koyo ngene iki. Mun mboten ngene iki tungan, matur nuwun niku napa enten itu kan. Wong nek rumangsa duwe utang budi. Utang budi niku lak digawa sampai mati lah maksudnya. Sebenarnya enggak ada orang bisa mensyukuri nikmat itu. Tak jani ngoten. Tapi itu suatu keharusan. Jenengan nek tulus tenan. Tulus saestu nampi nikmat saking Allah. Suara wong ngoten glagepan gak sih? Terus glagepan. Glagepan ya glagepan wong. Wis kaya wong kaya napa iwak teng kolam ngoten niku. Mangap ya kena banyu, ngintem ya kena banyu, ngalor ngidul kena banyu. Saja lu wong urip niku sedoyo nikmat. Sedoyo nikmat. Anane ketok gak nikmat mergo ketutuk. Ten. Nah. Lek cara Imam Ghazali syukur nikmat niku mesti gandengane sabar nampa bilai. Niku mesti sak gandeng. Enten wong kok dikai bilai mboten sabar, mesti nikmate ketutupan. Semanten iki enten tiyang kok iso syukur, mesti sabar nampa bilai. Mboten saged niku di separuh tok, aku tak syukur tok gak usah sabar mboten iso. Niku sak gandeng. Sabar lan syukur niku istilahnya kaya suruh kaya godong suruh wolak walik beda rupane ning padha rasane ngerti nggih lek didelok wolak walik ing godong suruh niku beda rupane ning lek digeget padha rasane syukur lan sabar niku intine sakjane nggih zikir niku napa sing dirugi rupa nikmat lan napa sing dirugi rupa biyai niku kalih-kalihe minangka tasbih kanggo saluran eling dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niku mungkin saged upama nuwun sewu istilahe teng TV sing sakniki nek ngarane napa niku. TV sing otomatis min plus ngalih dhewe niku. Oh, apa jenenge niku? Alah, ngarane wong iki ayo arep mikir elektronik ya. Niku otomatis menurut otomatis maksudnya antara nikmat karo bulai nikmat karo karo kesengsaraan niku pun mudhareten satese di dalam nikmat masih banyak bulai yang mengancam yang mesti harus hati-hati di dalam bulai sebenarnya banyak kandungan kasih sayang yang mesti bisa diterima jadi mboten kok terus sengsara dulu baru dapat nikmat. Jadi nganggu unen-unen berakit-rakit bulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian ke sungai. Iya, ke sungai. Ya. Berakit-rakit itu juga sudah ada keindahan yang bisa dilihat. Iya, iya. Berenang kemudian ya enak kenikmatan yang bisa dipompa. Malah berenang sih. Mengisar ini menguatir. Iya, iya. Berakit-rakit ke hulu pula. Ngobo-ngobo ini bahannya nenek sing mengisar lak penak kesenengan seneng niku sok-sok iso ngelalek nih jur bebaya nih susah niku sakjane iso dadek nih sugo malah kena tinggi alate ngalem marang pengerah nih niku nek sakit ngoten jane nih stabil-stabil mawon normal-normal mawon disik. Iya, saya nggak perlu lah gini kan milih di situ. Nah, bernikmat terus ya aja. Sakjane soal syukur niku, teh diwingi pun diterangne lek syukur itu alat dudu naleni nikmat. Gak ngono aku tak syukur lah ben nikmate ketalenan. Lah niku kok sejene jenenge malah gak syukur niku serakah. Niku serakah. Nah, syukur niku rasa, rasa ibadah, rasa tunduk, rasa terenyuh, rasa terharu nisbate aku makhluk sing ora enek regane ora enek ajine kok karo Allah diduwi nikmat sing akeh banget. Dados kanjeng Nabi ibadah ngantos jelamaane supune kalih sami abu niku mboten kraos sakit jalaran. Di situ sebenarnya ada kenikmatan lagi yang luar biasa. Untuk hadisannya kan ya Nabi dawuh hubbiba min apa hubbiba itu sendiri kan. Hubbiba ilaya min dunyakum salasun. Dan senengaken maring ingsun min dunyakum saking dunya sira kabeh apa salasun perkara telu. Jadi ning dunya sing tak alami iki dunyamu kabeh sing tak alami kabeh iki sing iso nyenengno aku nek perkara telu. Nomor 1 ati mangan-mangan. Yen wong mambu wangi karo mambu banger niku nggih. Mesti luwih seneng mambu wangi. Wis senajan mungkin wonge rupane ra patek ganteng tapi lek wonge wangi ngono ya ora patek nyebeli wong ganteng tapi liwat mak berdebet ngono kudu mutah ngono ya. Ya ilang ilang keindahane ilang. Sing nomor kalih jawab kanjeng Nabi An-Nisa. Wong wajah. Muga orang perempuan itu mewakili banyak keindahan dari bentuk yang wujud ini kayaknya nengok dari interaksi ini timbal balik pergaulan misalnya sama ngomong-ngomongan karomong lanang, ngomong-ngomongan karomong wedok itu gayeng karomong wedok jelas ini sopo aeng juga banyak pusat keindahan ini yang putri. Sang putri. Sing nomor 3 tadi gitu. Sing langkung napa nyenengaken kanjeng Nabi waju ilat qurratu aini fi shalah. Waju ilat lan didadekaken apa qurratu aini antenge atiku didadekno fi shalah ning jroning salat. Ning jroning salat. Jadi duduk salat niku sing nyenengno. Tapi di dalam salat itu ada nikmat yang luar biasa. Saya jenengan gak mau salah paham berarti terhadap dawuh sing nomor setunggal kali nomor kalih wae. Bukan soal wangen-wangene. Bukan soal wedoane, nuwun sewu. Tapi bahwa di situ ada keindahan sifat jamalnya Allah yang bisa ditangkap oleh Rasulullah melalui pemicu wangen-wangen, melalui pemicu perempuan dan melalui pemicu sholat. Duduk wajah ke wangen-wangen. Duduk wajah ke wong wadon. Dan duduk wajah ke sholat. Tapi di dalam itu ada tumbuh interaksi kenikmatan, kerohanian. Sing gampang. Napa nuwuh ke ternyue manai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membuangi itu terus khayalannya Rasulullah rasa-rasa dalam apa rasa batin di Rasulullah itu kelingan swarga, kelingan keindahan-keindahan kegaiban. Jadi enten salah setunggalipun kiai, pun sedo kiai. Iku nate cerita. Aku biyen sik nyar-nyaran belajar zikir, belajar wiridan ini. Sekarang Gusti Allah diparingi mimpi ketemu widodari. Mimpi tak nih, mimpi ketemu widodari. Mimpi sampai 40 dino. Angger bareng mimpi ini. Selama 40 dino sak bareng mimpi, aku angger kepethuk wong wedok kudu mutah. Angger kepethuk wong wedok kudu mutah. Mereka wis ora enak bandingan ya. Saman dunia ini bandingannya yang apa? Padahal ngipi tak lah ini. Ngipi tak ini. Dan saya tanya agar pada orang itu kudu mutah. Ini terus kayak apa tapi nah, apa mereka kan Nabi pun dipun paringi mana sih awas jelas nih. Paringi nurul basirah cahaya batin sih sakit gampang kenapa terarahkan ketika ada sentuhan-sentuhan. Nanti kalau mau wangen-wangen, duduk wangen-wangen di dunia ini pusing jadi soal. Tapi moro-moro kan Nabi tersentuh mana eh? Kelingan swarga, kelingan keindahannya aras, kelingan. Ini mesti seneng. Sing nomor kali yang wadon, mereka wong wedok niku enten organ. Enten organ sing lanang gak duwe. Jenenge rahim. Rahim. Rahim itu adalah saluran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah godhek wujudan uripe manungsa. Ngene iki. Mane jenengan aja menyek wong wedok. Jenengan isane ming titip. Mboten sakit ngolah dhewe, mesti titip olah nombok ngene. Ya isane mek titap-titup ne mulane wong lanang ora patek malati. Wong wedok malati. Niku Kanjeng Nabi tenan kudu sekali ningali yang kudu. Karena apa? Sing gampang welas niku apa beda? Delok sinetron ngene sing gampang nangis wong beda. Mesakne lakone padahal wis dilalek diapusi lho. Niku wong beda-beda iki gampang nangis. Karena apa? Di situ ada rahmat. Mulane Kanjeng Nabi lek napa? Nek mlebet teng kamar panggih garwane ngoten iki. Assalamualaikum ya babar rahmat. Salam sejahtera untuk muwahidun untuk kasih saya. Saya itu jenengan manja, nanti manja, manja ini gelindot. Wanang gelindot itu paling penak nang gelindot karo wong wedok. Gelindot apa dolanane dikipat ne. Nggih, maksudnya jenenge ngalem njaluk diupeni. Jawa-jawa diupeni ngoten nggih. Ini sing paling sek niku lek sing ngopeni wong wedok. Jupeni di anak-anak lanang wis. Ployan payan. Loro ditimboni anak lanang wis padha karo gak ditimboni. Ning rumah sakit loro sing ditimboni anak lanang wis metu wae. Begene juru gak leh rokokane metu rokokane njaba alasan. Rokokan sik Pak njaba. Nek anak wedok lah ora. Nek wedok niku kuduk lah. Karena apa di jalan diri ke wanita itu ada sifat kewanitaan yang di dalam sifat kewanitaan itu ada saluran rahmat kasih sayang. Nah, rahmat ini sebenarnya yang bisa ditangkap oleh Rasulullah. Nek kula jenengan lah sing ditangkap jujur rahmate. Tapi sahwate. Lah niku ya. Wah niku sing akhire terus iso nukulne banyak hal sing ana. Serong pas ngono macam-macam malah niku sing tertangkap. Akhirnya jatuh masuk dalam sifat kebinatangan. Tapi Allah Ta'ala ningali tiang putri niku langsung tersentuh kasih sayang Allah. Karena memang di dalam kewanitaan itu ada gumpalan kasih sayang yang tidak dimiliki oleh makhluk lain selain wanita. Wedus itu wedus babon atau wedus burak itu kan beda kok. Beda ya. Cara lulutnya lah gelis. Gelis lulut wedus babon ya. Wedus biru itu nyumbang-nyumbang ya. Di lulutnya sangat terangal. Mulai begitu Rasulullah mengatakan kenapa? An-Nisa itu bukan sebenarnya An-Nisa, tapi apa? Bahwa di dalam An-Nisa itu ada rahim. Rahim itu rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Dan kasih sayang itu sebenarnya adalah keunggulan ketuhanan. Mulai dia wajar lah juranek wong sih. Wong Jawa iki keyakinan ngiroro kidul. Niku jane kira-kira lho asal usule niku kira-kira nggih. Semacam kak sanepan, sanepan ada keunggulan sifat. Nggih wong wedok niku nek dipikir ya aneh lho. Ketoke kelemak-kelemek lemah lembut niku ya iso ngentekne sembarang kalir. Wis saestu niku. Artinya pengelolaan banyak hal itu lebih mampu dikelola orang perempuan daripada dikelola orang lanang. Nyatane jamaah tahlil pengajian itu lek sing nanggawi ibu-ibu niku awake agak biar-biar. Tapi lek sing jamaah tahlil dikelola bapak-bapak niku kawitan anggotane agak. Nggone ngajak ping 4, ping 5 mrenteli, mrene. Lek ibu-ibu ndak sembak. Yo to nggih. Artinya ternyata di situ banyak potensi yang kadang-kadang melanan itu sok menyombongkan diri, sok menyombongkan diri. Lagi wajar lah kan Nabi sampai menempatkan begitu rupa yang namanya wanita. Jadi nomor tiga jelas wajulat kurotu aini, bisalah wajulat lan didadiaken apa kurotu aini anteng hatiku, bisalah ning jerone salat. Jadi salat itu hanya jadi bungkus saja. Di dalam sholat itu ada rasa yang luar biasa, yaitu komunikasi, munajat, bisik-bisik, ya, interaksi, komunikasi kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasa'alan takon, soporo julun wong lanang, Abu Hazimun ing Abu Hazim radhiyallahu anhu. Faqala mongko dawuh sapa Abu Hazim lahu maring rajul faqala mongko matur sapa rajul lahu maring Abu Hazim matur piye ma syukru ainain ma utawi apa iku syukrul ainaini syukure mripat loro. Syekh Abu Hazim nek didhawuhke terus enten syukur jenenge syukrul jawarih nyukuri gauta. Nyoba syukur lewat gerak gautane awak. Nah, terus syukure mripat kalih niku dos pundi? Lek syukure lisan jelas nganggo omongan gitu. Itu lek syukure tangan kemlawe tumandang nulung wong. Syukure tangan, syukure sikil jumangkah nglakoni marani kaabana. Saiki lek syukure mripat niku dos pundi? Kala jawab sapa Abu Hazim. Syukure mripat iku idza ra'aita. Tekalane ningali sapa sira. Bima kelawan aina ini, kelawan mripat loro, ningali khairon ing bagus. A'lanta mongko ngedongaken sapa sira ing khair. Lek mripat mung delok sing apik, kaapikan iku mbok ketok-ketok. Ning suwali ewa idzaro aita, lan tekalane ningali sapa sira. Bima kelawan aina ini saron ing elek istarta. Mongko nutupi sapa sira ing saron. Dadi lek kowe pas delok enek wong lakoni keelekan, kowe terus nutup. Wis mbok simpen wis ben aku tok ae sing raja sampe enek wong liya. Mesakne. Nek enek kaapian, apa ngomong-ngomong, tenan wong sing apik tenan. Aku tau lho. Mulih. Kok nonton jare wong nonton film biar jam sekolah ini tiba-tiba dia baru ini masjid wudhu salat di masjid ini iktikaf sampai jam loro baru ini mulai ketoknya kayak baru mulai kalau nonton film tiba-tiba baru mulai iktikaf ke masjid ya gak bisa men ketok-ketok jadi lihat delok sing apik diketok-ketok tapi lihat delok sing elek ditutup. Wah apa tera karuan ini malah lek perlu golek forum gosip sing dibahas sing ala ala anu dibahas panunyaka dulu ayu ini ngono padahal panu tok geger ini sing ala ala malah diomong-omong nih dan itu jenisnya orang nyukuri meripat jadi itu jauh sahabu hasil kola matur soporojul. Niku lek mripat sae, lha nek kuping terus ndi? Pak Mas syukurul udhuna ini. Pama mongko tai napa niku syukurul udhuna ini syukure kuping loro. Kala jawab sapa Abu Hazim, "Ida samita tekalane ngrungu sapa sira, ngrungu bima kelawan udhuna ini khairan ing kebagusan." Au aita mongko ngadahi sapa sira ing khairan. Lek kowe krungu sing apik-apik, mbok ajahi, mbok eling-eling. Lek rupa ngelmu ya terus mbok ngamalno, lek rupa kaapikane wong ya terus mbok omong-omongno wong barang apik. Ning swali wa ira sami talan tekalane ngrungu sapa sira, bima kelawan ujune. Ini saron ing keelekan dapan ta mongko mendem sapa sira bu ing saron. Lek kowe krungu omongan sing elek-elek, sobok terus ya pendemen. Wes dipendem saja nek wong krungu neh wis mendhet ning aku wae wis gak perlu sak jungakno muga-muga wong sing jare elek kuwi muga-muga dadi wong apik. Ora kok malah kesempatan nyeluk wartawan. Diomongne nek perlu ditambah-tambahi. Aku tau urung aku. Jan rambu-rambuan. Krungu ngono malah kesempatan. Masa iya? Masa iya, akhirnya sing ditapai masa iya mau ngomong akeh-akeh. Terus krono krungu niku akhirnya berkembang. Tak andani ya, nek kowe tok lho tak omong liyane ora nek tak omongi. Wis dan sitok iki kowe tok tapi akhirnya wong sak kampung ro kabeh. Ngono to niku, mergo napa? Mboten saged nyukuri kuping loro. Kala matur sapa? Sapa rajul fama syukru yadaini fama mongko tae napa iku syukru yadaini syukure tangan loro kala jawab sapa Syekh Abu Hasan la takhun aja nyekel sapa sira ngalap jupuk sapa sira bima kelawan yada ini tangan loro. Aja ngalap ma ing barang laisa kang ora napa ma iku laka kedue sira. Jadi ngukuri tangan loro ya tanganmu becok selintisan cekel-cekel perkara sing duduk hakmu. Wong wedok duduk bojomu barang kok jelas delik. Oh, jadi ngoten sing gadah padha ngene. Nek ora nek sing gadah kan ana pengerane. Kan ana hake. Lek kowe kepengin dulut sekolah kan kudu ana dalane. Lek wis dadi bojomu dulit. Malah wajib dulut orang dulut bojone dosa malah. Kan ngoten. Niku kan aturan saka hakmu apa terhadap sing mbok cekel kuwi. Lek sing ora hak gak ada jalan, gak dibenarkan. Kok kowe nandangi jenenge kowe gak nyukuri tangan. Wala tamna lan aja nyegah sapa sira hakon ing kewajiban. Wa kang utahe hak iku lillahi kedue Gusti Allah fihi ma ing dalem yadai. Nek ketepaan tanganmu nampa bondo, nampa kenikmatan, nampa rezeki, nampa apa wae sangka Allah. Sing Allah Ta'ala banjur majid no awakmu gerak no tangan weweh lan sak panunggalan ini aja mbok empet ini tangan no gegem terus ora udar blas anggere ngebusak ora rapet ora metu-metu blas iki jenenge ora nyukuri nikmate tangan. Kala matur maneh sapa rajul fa masukru batni Bama mongko utai apa? Utai napa niku syukur bat ni nyukuri weteng. Dan nyukuri weteng itu sendiri. Kala jauh sapa Abu Hazim an yakuna arep yento ono apa asfaluhu ngisore weteng ono iku sobron sabar wa a'lan lan ono dule weteng ono iku ilman ilmu. Napa to masuk yang diwiri weteng ini? Jadi weteng ini ku sabar, betah ngempet. Dan diwiri weteng ini ku jodohnya sak mendiwir ini ku lek nandangi apa-apa ku dungan ku ngelmi. Jadi apa-apa ku senarap lebu weteng ini ku kudu dinyelmoni maksudnya diyakini betul halal apa-apa. Oke lho ya. Nek nurung yakin iku halal ya coba lebok no. Senajan wetengmu kriwik-kriwik lesu ya. Yang peteng disek sampai yakin nek kuwi halal baru mbok lebokno peteng. Lah iku jenenge nyukuri peteng. Ono coba terus malah tinggu alasan kesuwen luwene wis suwe kok anu. Tak oloke ngono wae. Nek iku jenenge kok ora nyukuri peteng niku malah akhirnya dadi abdi peteng. Abdul Butun. Kawulane peteng. Kala matur maneh sapa rajul. Kok akeh men mature niku. Wong tar matur. Sama mongko ta ina apa niku syukur farji nyukuri perji. Farji niku barang sing benggang. Napa? Kelamin niku lak barang sing dibenggang. Lan barang sing digun benggang. Iku farji. Wis pokoke nyukuri. Nyukuri perji niku sesundi. Ya nyukuri perji ku ya kaya dawe Allah Ta'ala kama kola kaya le dawe sapa Allah Ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Walazina lan wong akeh niki nyeritakno tiyang sing binjing badhe diwarisi diparingi warisan Allah Ta'ala rupa swarga firdaus. Warisan kok warisan swarga niku lawan penak-penake wong. Warisan omah kita itu senenge ra karuan nggih. Kemene warisan-warisan swarga. Niku diantarane wong mukminun sing salate khusyuk. Wong sing zakate tertib sak teruse diantarane waladina lan wong akeh hum kang utawi ladina li furujihi maring pira-pira verjine ladina iku khafizuna padha ngreksa padha ngriksa illa ala azwajihim kejaba. Dadi kapitul iki direksa niku ya dijaga tenan cara kurungane dirapeti gak oleh berasa. Duwe perji itu dijaga. Aja sampai mbrosot utawa dibrosoti wong. Illa ala azwajihim kejaba ing atase pira-pira bojone lali. Nah, kecuali ning gone omahe dhewe. Bojone niku omahe dhewe. Auma utawa barang budak malakat kang wis miliki apa aimanuhum pira-pira kekuasaane utawa kepemilikane ladina. Tegese amat budak wedok lah sakniki wis ora enak. Sakniki wis merdeka kabeh, gak enak budak wedok. Ya bojo. Ya bojo sitok kurang ya Pak ya sing akeh. Gak kese papat. Cara menyesali wong kebujuan itu padha karo wong mangan. Mergo persoalan itu persoalan syahwat. Nah, syahwat itu enten kalih, enten syahwatul batni, enten syahwatul farji. Lek kowe mangan sak piring kok isih kurang, ya tambahi rong piring. Ngoten. Lan lek mangan rong piring kok sengsara, tambahi telung piring. Sing penting halal. Adalah. Jadi patokan ini niku Pak, halal. Semono soal wong wedok. Lek kowe diladeni wong wedok siji kok kurang ya tambahi pengladeni wong loro. Lek wong loro kurang ya wong telu. Lek wong telu kurang wong papat lan iku mesti wis warek. Warek. Tegese wis gak kuat ngladeni malah. Gak perlu sak emosionalmu wis wis mawut mung diceneng-ceneng wong papat. Gitu deh, jangan-jangan bapak-bapak mulai ya. Ya, alasan untuk menuju kepada duwe bojo loro telu lan papat niku lek nganggo alasan syar'i pasti akan berpikir seribu kali. Karena apa? Di situ ada hak dan kewajiban. Itu loh ya, ada hak dan kewajiban. Dari sing ketok enak-enak wong nyereng-nyereng kudu ndang rono kabeh. Itu loh ya. Tapi ternyata di situ ada hak dan kewajiban. Hakku zauj ada apa? Al wajib ala zauj. Hak yang harus dipenuhi yang bisa diterima oleh zauj, suami atau istri, dan ada kewajiban yang harus dilakukan oleh suami dan istri. Di situ banyak persoalan. Dan jadi enten wong kok tertib uripe, verjine terjaga kecuali kepada istri atau budaknya. Fa innahum mongko sak temene lazina iku wairu malumin ora diwaja ora tercela. Jadi pada jajan-jajan ketularan penyakit AIDS bayalung karuan blak-blakan. Bu aku tak babine aku lek nang ewang timbang kowe ngladeni aku repot-repot ben kekubra keganggu ae ngono lek enek sing ewangi lemu ndak enteng ngono. Dan betul kak nawa gak senajan sak gedakan mesti moh. Tapi kalau istri olah alek iya tiba tiba malah penak. Bisa ngewangi umbah-umbah ya enak, ngewangi ngomong ya enak. Pemula rukun itu bisa ijol-ijolan anak. Dan dia kan sak jane kok tenan ini diniati untuk keserakahan emosional ya terjadi konflik. Tapi kalau yang diniati itu tadi untuk mensyukuri farji masing-masing untuk menjaga supaya benar-benar manut perintah Allah, dalan menurut dalane Allah, ya semua yang datang rahmatnya Gusti Allah. Ini itu nyata Pak, nyata. Tapi sing kathah ngoten niku terus di sepelene lah wis. Ora ngono-ngonoan ritek, ora dadi wong wedok saleh ya wis. Ngoten lho sing nekat ngoten niku. Sing lanang wow, ngono ora-ora aku ya kepengin. Wow. Ini orang-orang tapi ya bangga, golek galak, golek lenane. Ini segawan lah waktu itu. Tapi ya itu juga pertimbangan. Jadi soal farji itu memang soal yang apa ya? Soal sing peka. Lalu sampai enten kaidah peka. Al aslu fil adho. Sing asli hukum asal urusan ngono aniku iku haram. Mulane hukumnya dipersulit. Nek soal panganan wis gampang kene gitu. Soal panganan iki takoki kae sapa, nek tak pae mangan oleh. Nek soal ngonoan gak oleh, iki kae sapa? Kae ku mas tak pae nyoh, ora oleh. Betul, ada hukum yang berat di situ. Karena apa nih kalau kange menjaga banyak persoalan. Mana yang tengok itu apa ke? Al aslu fil abdo at-tahrim. Sing hukum sing asal soal yang berkaitan dengan duduk ni, dia perci ni. Ni sing asal ni haram. Maka untuk jebol keharaman ini banyak prasyarat yang sudah ditentukan oleh syariat. Jadi kalau panjenengan sedaya sakit mensyukuri nikmatipun sedaya gauta niki kanthi nurut aturanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup pengasan menika kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala baraka ala sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdahu wa fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Benar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.